Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ba'd. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Persada TV dan pemirsa TV-TV lain, juga para netizen melalui akun manapun, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang surga. Kalau pada pertemuan pekan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa bertasbih, bertakbir yang dilakukan oleh ahli surga di surga termasuk salah satu jenis kenikmatan, bukan sebagai tugas, kewajiban yang Allah berikan kepada mereka, tapi kenikmatan tersendiri. Kita lanjut, apa sih yang menjadi puncak kenikmatan di surga? Seluruh yang ada di surga itu nikmat, apapun bentuknya, makanan, minuman, dan yang lain-lainnya. Tapi di antara sekian banyak kenikmatan adalah, dan yang menjadi puncak, yaitu bisa memandang wajah Allah Azza wa Jalla yang sangat indah dan mulia. Kita di dunia ini, salah satu yang membuat kita senang, kita bahagia, kita merasakan kenikmatan rohani ya, adalah memandang yang indah-indah, baik itu pemandangan, lukisan, termasuk wajah orang yang indah. Kalau laki-laki tampan, kalau wanita cantik, memandangnya juga tidak bosan-bosannya. Itu baru orang, itu baru manusia. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ketampanannya itu sampai menyihir para wanita yang memandangnya. Ketika mengupas buah dengan pisaunya, lewat Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam dengan ketampanannya yang luar biasa, apa yang terjadi? Mereka mengiris tangan-tangan mereka tanpa terasa sakit atau perih, karena tercover, terhalang oleh keindahan wajah Nabiullah Yusuf yang mereka pandang. Itu baru orang, itu baru makhluk. Keindahan Allah tidak ada taranya, tidak ada bandingannya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai segala macam keindahan. Oleh karena itu, memandang wajah Allah di surga sebagai sebuah puncak kenikmatan. Diterangkan dalam ayat, dalam hadis yang sahih. Salah satunya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala yaqulu li ahli al-jannah, ya ahli al-jannah, fayaqulun labaik rabbana wa sa'alaik wal khairu kulluhu fi yadaik. فيقول ها رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada para ahli surga nanti di surga, hai ahli surga, menjawablah para ahli surga, labaik rabbana wa sa'daik, kami memenuhi panggilanmu dengan sepenuh kesenangan hati. Seluruh kebaikan ada di kedua tanganmu, ya Allah. Allah lalu bertanya, apakah kalian ridho, kalian senang, kalian bahagia enggak di sini, di surga? Mereka menjawab, bagaimana mungkin kami tidak ridho, ya Allah? Padahal engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak engkau berikan kepada seorang pun di antara makhlukmu. Jadi para ahli surga merasa pemberian Allah kepada mereka itu enggak Allah berikan kepada selain mereka gitu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ala u'tikum afdala min dhalik, mau enggak aku berikan kepada kalian sesuatu yang lebih utama dari semua kesenangan yang sudah kamu dapatkan, yang sudah kamu rasakan sekarang. Para ahli surga itu kemudian bertanya, ya Rabbi, wa ayu syai'in afdal min dhalik. Ya Allah, emangnya ada gitu sesuatu yang lebih baik, lebih utama, lebih menyenangkan dari semuanya ini? Allah Azza wa Jalla kemudian menjelaskan, uhillu alaikum ridwani fala askhutu alaikum ba'dahu abada. Aku halalkan, aku berikan kepada kalian keridhaanku sepenuhnya. Dan aku tidak akan pernah marah lagi kepada kalian selama-lamanya. Kalau di dunia sesoleh-soleh orang, pasti ada perbuatan yang mengundang murka Allah dan manusia mah itu tidak ada yang luput dari kesalahan, tidak ada yang maksum dari kekeliruan. Jangankan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah berbuat salah yang kemudian minta ampun. Semua nabi begitu minta ampunan kepada Allah. Kemaksuman mereka itu hanya dalam perkara penyampaian risalah, penyampaian wahyu. Apalagi manusia biasa, sesoleh apapun pasti ada salahnya yang menyebabkan Allah murka. Termasuk kesalahan tersebut bukan karena melanggar larangan, bukan karena meninggalkan perintah, tapi mungkin karena kurang berkualitasnya ibadah yang mereka lakukan menurut Allah SWT. Sangat mungkin. Jadi ada saja murkanya di dunia. Makanya diberikan ujian, diberikan cobaan, diberikan musibah, diberikan kanyeri kaperi, penderitaan, untuk menghapus dosa dan kesalahan mereka. Tapi di surga enggak akan ada lagi. Hadis ini muttafaqun alaih. Oleh karena itulah maka sebesar-besar nikmat bisa melihat kepada wajah Allah yang mulia di surga yang penuh kenikmatan, sebagaimana Al-Imam Ibnu Athir rahimahullahu taala dalam kitab Jami'ul Usul menyatakan, ru'yatullah hiyal ghayatul quswa fi na'imil akhirah wal darajatul 'ulya min ataya Allahil fakhirah ballaghana Allahu minha manarju. Melihat Allah merupakan puncak kenikmatan yang ada di akhirat dan derajat yang paling tinggi di antara seluruh pemberian Allah yang luar biasa. Semoga Allah menyampaikan kita kepada apa yang kita harapkan, yaitu bisa memandang wajah Allah di surga nanti. Adapun ayat-ayat Allah yang menerangkan bahwa hamba nanti akan bisa melihat wajah Allah di surga adalah pertama Al-Quran surah Al-Qiyamah 23, Allah menyatakan, wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah yang sumringah nanti pada hari kiamat, cerah, bercahaya, karena mereka bisa memandang wajah Allah SWT. Itu khusus untuk orang mukmin di surga. Adapun orang-orang musyrik, orang-orang kafir, para ahli neraka di neraka, mereka terhalang dari kenikmatan yang luar biasa ini, dari kemuliaan yang tiada bandingannya ini. Jangankan bisa memandang wajah Allah, atau merasakan setetes air segar saja mereka tidak bisa. Kan mereka sudah kita terangkan meminta sebagian dari makanan minuman ahli surga, bagi dong gitu kan. Gak bisa, apalagi memandang wajah Allah, terhalang mereka dari hal itu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-15, kalla innahum ar-rabbihim yawma idhin lamahjubun. Kata Allah, sekali-kali tidak. Innahum, sesungguhnya mereka, an rabbihim, dari melihat Allah, yawma idhin, pada hari itulah, mahjubun, benar-benar terhalang. Terhalang dari melihat Allah. Ahli neraka itu. Sehingga ayat ini oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dijadikan sebagai dalil. Kata beliau, kalau orang kafir di neraka tidak bisa melihat Allah, maka ini menjadi dalil bahwa orang mukmin di surga bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah yaqulu tabaraka wa ta'ala turiduna shay'an azidukum." Apabila ahli surga sudah masuk semuanya ke dalam surga, Allah bertanya kepada para ahli surga, "Mau enggak aku berikan kepada kalian sesuatu sebagai tambahan? Tambahan kenikmatan dari yang ada, yang sudah ada di surga." Para ahli surga itu sudah merasa lebih dari cukup dengan apa yang mereka rasakan berupa kenikmatan. Kata mereka, fayaqulun, berkata para ahli surga, alam tubayyid wujuhana, alam tudakhilna jannah wa tunjina minan nar. Bukankah engkau telah mencerahkan wajah-wajah kami, memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Itu sudah lebih dari cukup. Qal, kata Nabi SAW, fayakshiful hijab. Allah lalu mengingkapkan hijabnya. Selama ini ada hijab antara kita dengan Allah yang menyebabkan kita tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla di dunia. Enggak bisa. Jangankan kita, para nabi pun tidak bisa, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa. Karena ada hijab. Hijabnya itu berupa cahaya. Lalu Allah menyingkapkan hijabnya bagi para ahli surga nanti di surga. Fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim tabaraka wa ta'ala. Maka tidak ada pemberian apapun kepada para ahli surga yang lebih mereka cintai dibanding bisa memandang, bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang kelak bisa melihat wajah Allah. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat yang terdapat dalam kitab, dalam surah Yunus ayat 26. Allah menyatakan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, ada balasan kebaikan. Wa ziyadah, dan ada tambahannya. Yang dimaksud balasan kebaikan adalah surga. Yang dimaksud tambahan kenikmatan tersebut adalah bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya yang diterima dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna lil mu'minina fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin mujawwafah 'arduha wa fi riwayatin tuluha 60 maila." Fi kulli zawiyatin minha ahlun ma yarawna al-akharin. Yatufu alaihimul mu'min wa jannatani min fiddah aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min dahabin aniyatuhuma wa ma fihima wa ma bainal qawmi wa baina ayyan nuru ila rabbihim illa rida al-kibriya ala wajhi fi jannati adan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi seorang mukmin di surga nanti ada kemah yang terbuat dari mutiara yang berongga. Diterangkan oleh para ulama maksud mutiara yang berongga itu mutiaranya besar. Kalau mutiara di kita mungkin kecil, sekarang sebesar kelereng mungkin ya. Saya belum pernah lihat mutiara sebesar kelereng gitu, warnanya putih seperti itulah. Kayak kamper gitu. Nah, ini besar. Berongga. Rongganya itu berbentuk ruangan-ruangan. Berarti dindingnya ini bukan lagi batu bata, tapi mutiara. Tingginya 60 mil. Dan di setiap kamar dari rongga-rongga yang ada di kemah itu ada para istrinya, bidadarinya. Setiap ruangan mereka tidak saling melihat yang lainnya. Seorang mukmin menggilir mereka semua tanpa terlihat oleh istrinya yang lain. Nanti istrinya yang lain yang ditinggalkan cemburu. Enggak ada di surga, enggak ada cemburu. Seluruh penderitaan, apalagi psikis, termasuk fisik yang ada di surga, Allah cabut. Nggak ada hikad, nggak ada dengki, nggak ada benci, nggak ada iri, nggak ada cemburu, nggak ada curiga, nggak ada yang seperti itu. Itu kan keburukan. Keburukan seperti itu nggak ada di surga. Allah cabut semua perasaan-perasaan buruk dari hati para penghuni surga. Baik penghuni surga itu adalah orang-orang beriman yang pernah hidup di dunia ataupun para bidadari surga. Termasuk wanita-wanita yang pernah hidup di dunia, iman, amal soleh, lalu masuk surga menjadi ahli surga. Enggak ada tuh rasa cemburu, rasa dengki, benci, dan seterusnya. Kok bisa? Ya bisa, Allah yang membolak-balikan hati manusia. Apalagi di surga nanti. Lalu yatufu alaihimul mu'min, orang mu'min menggilir mereka semuanya. Ada juga dua surga yang semuanya terbuat dari perak, perabotannya dan semuanya yang ada di dalamnya. Ada juga dua surga lain terbuat dari emas. Ada yang mutiara, ada perak, ada emas. وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَيَنْدُرُ إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءَ الْكِبْرِيَ عَلَى وَجِهِ فِي جَنَّةِ عَدَنٍ. Tidak ada yang menghalangi antara mereka dengan bisa melihat Allah Azza wa Jalla kecuali ridaul kibriya, selendang kebesaran Allah. Di wajahnya, ala wajhi fi jannati adn, di wajah Allah Azza wa Jalla. Itu yang kemudian selendang itu yang disingkap, kemudian seluruh ahli surga bisa memandang. Dan inilah, memandang wajah Allah merupakan bonus tambahan bagi ahli surga. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa ayat, di antara surah Qaf ayat yang ke-35, Allah menyatakan lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka, bagi ahli surga, terdapat seluruh yang diinginkan oleh ahli surga di dalamnya. Apapun yang diinginkan. Mungkin waktu hidup di alam dunia dia hobi kepada sesuatu. Aktivitas. Tapi hobinya kepada sesuatu yang sangat dia gandrungi ketika dirinya tidak menghalangi dia dari apa? Dari iman, ibadah, amal soleh, makanya bisa menjadi ahli surga. Seperti itu. Termasuk apalagi makanan ataupun minuman. Sehingga pernah kita terangkan, orang yang hobi bertani, mereka minta bertani di akhirat, Allah kabulkan. Ini bimbabi tamsil. Dalam rangka memberi contoh saja, bahwa semua yang diinginkan oleh manusia di surga, itu bisa terwujud. Sehingga pernah kan ada yang bertanya, bagaimana kalau hobinya main futsal? Oh, di surga ada gak? Bisa gak? Kalau mau silakan. Selama futsalnya, hobi futsalnya di dunia tidak mengabaikan mereka dari kewajiban mereka. Kalau lagi futsal ada berkumandang, ah terus saja futsal, jangan berharap bisa ke surga nanti. Lahum ma yasha'una fiha. Bagi mereka terdapat di dalamnya semua yang mereka inginkan, waladaina mazid. Tapi di sisi kami ada tambahan. Apa tambahannya? Tambahannya bisa melihat wajah Allah. Surah Yunus ayat 26 tadi, lilladzina ahsanul husna waziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, akan ada balasan kebaikan. Dan ada bonus tambahan. Yang dimaksud balasan kebaikanlah surga, yang dimaksud dengan bonus nikmat tambahan itu adalah bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Itu dijelaskan baik dalam ayat maupun dalam hadis, dan itu sehebat-hebat kenikmatan, puncak kenikmatan yang Allah berikan kepada para ahli surga. Timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud bisa melihat wajah Allah ini hakiki atau majazi? Mana yang sebenarnya ataukah kiasan semata-mata? Lalu kaum muslimin berbeda pendapat. Adapun ahlus sunnah yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah melalui pemahaman para sahabat, para ahlinya dari tiga generasi terbaik, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'un. Mereka menyatakan waru'yatullahi ru'ya haqiqiyah. Bisa melihat Allah itu maknanya adalah makna melihat yang hakiki. Tidak seperti pemahaman orang-orang yang menyimpang dalam memahami asma dan sifat Allah, lalu mereka menerapkan kias-kias akal yang batil, merubah lafaz-lafaz yang terdapat dalam ayat dan Al-Quran lalu ditakwil. Sehingga Imam Darul Hijrah, yaitu Imam Malik, Darul Hijrah itu kan Madinah. Imam Malik dikenal sebagai imam di kota Madinah. Beliau ngajar di Masjid Nabawi. Pernah ditanya Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah pernah ditanya tentang ayat yang terdapat dalam surah Al-Qiyamah, ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah, wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah yang sumringah, yang cerah. Mengisyaratkan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan yang tiada tara. Kenapa? Ila rabbihim nadhirah. Karena mereka bisa melihat wajah Allah. Ditanya tentang ayat ini nih. Kata yang bertanya, inna qauman yaqulun ila thawabih. Ada tuh imam, orang yang menyatakan yang dimaksud dengan melihat Allah di sini, melihat pahala Allah, bukan melihat Allahnya. Apa kata Imam Malik? Kadzabu, mereka dusta. Fa'inahum an qawlihi ta'ala, kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Bagaimana pendapat mereka tentang firman Allah yang terdapat dalam Al-Mutaffifin ayat 15. Bahwa nanti orang kafir terhalang dari melihat Allah. Di neraka nanti. Lalu kata Imam Malik. An-nasu yanduruna ilallahi yaumal qiyamah bi'ayunihim. Manusia nanti pada hari kiamat bisa melihat Allah dengan mata-mata kepala mereka sendiri. Lalu beliau menyatakan, laulam yaral mu'minuna rabbahum yaumal qiyamah lam yu'ambirillahu anil kufar bil hijab. Seandainya orang mukmin tidak bisa melihat Allah di surga nanti, kenapa Allah mengungkapkan bahwa orang kafir terhalang dari melihat Allah? Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun. Orang kafir di neraka terhalang. Kenapa diungkapkan terhalang? Karena orang mukmin tidak terhalang di surga melihat Allah. Penjelasan Imam Malik bisa kita lihat di dalam kitab Syarhus Sunnah susunan Imam Al-Barbahari. Di antara ulama Ahlus Sunnah yang secara tegas dan gamblang menetapkan bahwa orang mukmin di surga bisa melihat Allah adalah Imam At-Tahawi. Dalam buku akidahnya yang masyhur yang dikenal dengan sebutan Al-Aqidah Al-Tahawiyah. Dalam kitabnya tersebut beliau menyatakan war-ru'ya haqqun li ahli jannah bi ghairi ihatatin wala kaifiyah kama nataqa bihi kitab rabbina wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kata Imam At-Tahawi, melihat Allah adalah hak benar, akan teralami oleh ahli surga. Sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam kitabnya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maksud kitab Allah di sini Al-Quran. Kata Allah, pada hari kiamat ada wajah-wajah yang sumringah, yang cemerlang. Karena mereka bisa melihat kepada wajah Allah. Dan diterangkan di dalam hadis, kata beliau, wa tafsiruhu ala ma'aradallahu ta'ala wa ilmih wa kullu ma jaa fi dzalika alhadis sahih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa kama qala wa ma'nahu ala ma arad la nadkhulu fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina wa la mutawahhimina bi ahwa'ina fa innahu man salima fi dinihi illa ma salima fi dini illa man salima lillahi azza wa jalla wa li rasulihi wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimihi. Tafsiran dari ayat ini adalah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Dan semua yang dijelaskan dalam hadis-hadis sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan makna seperti yang dikehendaki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh melakukan takwil dengan ra'yu kita atau menduga-duga dengan hawa nafsu kita. Sebab tidak ada orang yang selamat agamanya kecuali orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya dalam memahami ayat dan ucapannya. Dan mengembalikan apa yang syubhat kepada orang yang mengetahuinya. Syubhat itu yang meragukan atau yang samar dari penjelasan ayat dikembalikan kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Pertama tentu saja Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua para sahabat dan para ulama setelahnya. Dari sinilah kita mengetahui bahwa memandang wajah Allah adalah hak dan benar karena diterangkan dalam ayat dan hadis-hadis yang sahih. Dan itu dengan makna yang hakiki. Berkata pensyarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah Ibnu Abil Izzi dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, ketika menerangkan masalah ini dalam rangka membantah orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini, sebab ada dari kalangan kaum muslimin yang mengatakan itu maknanya majazi, melihat Allah itu artinya melihat pahala dari Allah, balasan, kata mereka. Di antara yang berpendapat seperti itu adalah para aqlaniyun dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah, juga Khawarij, juga Syiah Imamiyah, dan ucapan-ucapan yang lainnya yang bertolak belakang dengan keyakinan generasi awal, ya generasi terbaik dari umat ini, para sahabat, para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Berkata Ibnu Abdul Izzi, al-mukhalifu fi ru'yah al-Jahmiyah wal-Mu'tazilah wa man tabi'ahum min al-Khawarij wal-Imamiyah wa qawluhum batilun mardudun bil kitab wa sunnah wa qad qala bi thubuti ru'yah as-sahabah wa tabi'un wa a'immatul islam al-ma'rufuna bil imamati fid din wa ahlul hadith wa sa'iru tawafi ahlil kalam al-mansubuna ila sunnati wal jamaah. Orang yang pemahamannya menyimpang tentang melihat Allah adalah Jahmiyah dan Mu'tazilah serta orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan Khawarij dan Syiah Imamiyah. Ucapan mereka itu batil, tertolak oleh Al-Quran dan As-Sunnah, dan telah berkata para sahabat dan para tabi'in tentang melihat Allah dan imam-imam Islam yang ma'ruf keimamannya dalam perkara agama, juga para ahli hadis dan seluruh ahli sunnah dari negeri manapun dan di zaman kapanpun. Lalu kenapa sih ini dibahas? Apa pentingnya itu kan nanti di akhirat, mau lihat Allah mau tidak itu urusan nanti, yang penting sekarang kita di dunia. Berkata Imam Ibnu Abdul Izzi, "Wa hadhil mas'alah min asrafi masaili usuliddin wa ajalliha wa hiya al-ghayatul lati shammara ilaiha al-mushammirun wa tanafasa al-mutanafisun wa hurima alladhina hum min rabbihim mahjubun wa an babihim mardudun." Masalah ini merupakan perkara yang paling mulia di antara pokok-pokok keyakinan dalam beragama, dan inilah puncak atau tujuan yang menyebabkan orang berlomba dalam kebaikan, berlomba dalam melakukan ibadah dan amal soleh, dan yang menyebabkan orang-orang terhalang karena mengabaikan aspek ini dalam kehidupannya di dunia. Makanya banyak ayat atau hadis yang menerangkan siapa yang mengamalkan amalan tertentu, lalu yabdagi bidzalika wajhallah, mereka ingin melihat wajah Allah dengan mengamalkan amalan tadi. Itu ayat dan hadis banyak yang nadanya, maknanya seperti itu. Agar bisa melihat wajah Allah di akhirat kelak. Karena itu adalah puncak kenikmatan yang ada di surga. Ya. Berdasarkan hal itulah maka apa yang akan dialami oleh kaum mukminin di surga berupa puncak kenikmatanlah bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla, ya. Para pendengar dan para pemirsa sekalian, sementara kita akan break dulu untuk memutar jeda yang memang diharuskan untuk kita putar. Nanti setelah itu kita lanjut ke pertanyaan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Khotul iman azanullahu wa yakum, kita jeda sejenak dan insyaallah nanti akan kita kembali lagi dengan pembahasan kitab Usul Salasa ini. Kita dengarkan jeda berikut ini. Yuk, tunaikan kurban terbaik Anda bersama Tarbiyah Sunnah. Kurban tahun ini akan dibagikan untuk kaum muslimin di Bandung Raya, para penyintas bencana, dan kaum duafa. pilih hewan terbaik Anda. Domba paket A Rp4.375.000, domba paket B Rp3.000.000, dan sapi Rp4.000.000 untuk 1/7 bagian. Tunaikan kurban terbaik Anda sebelum 18 Juli 2021 ke rekening BSI 777-00-14764 atas nama Tarbiyasuna /Sosial. Jangan lupa konfirmasi di 081-1216-1476. Saatnya kita memilih yang terbaik dan bermanfaat untuk diri dan keluarga kita, yaitu menghadirkan kebaikan dan keberkahan dari menuntut ilmu syar'i dari dasar secara bertahap. Wujudkan hari-hari kita dan keluarga lebih bermakna dengan kebaikan ilmu. Semua perjalanan ada tahapannya. Mari awali bergabung di angkatan 6 program reguler di Rosah Islamiyah Tarbiyah Sunnah Learning. Insya Allah, pendaftaran dibuka tanggal 21 Juli hingga 31 Juli 2021. Klik daftar.kampus.tsl.id. Pilihan terbaik belajar Islam online secara bertahap dan berjenjang. Ingat, Tarbiyah Sunnah Learning. Untuk informasi, hubungi 0895-3777-10900 atau salam@kampustsl.id. Yuk, belanja di TS Smart. Dengan belanja di TS Smart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Wahdulillah nazzaanallahu ayyakum, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun antum berada, kami lanjutkan acara kita dan kami persilakan kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya secara langsung kepada Ustaz bisa menghubungi kami di nomor telepon 0228686236 atau melalui pesan singkat di nomor 0811227147 6. Kami tunggu juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para pemirsa Persada TV ataupun juga Niaga TV online. Kami tunggu bisa mengirimkan pertanyaannya melalui redaksi ataupun nomor yang bisa dihubungi tersebut. Baik, sudah ada pertanyaan Ustaz dari Yudi di Margahayu. Izin bertanya, apakah rusuh untuk sholat berjamaah di rumah masih ada? Di komplek ana semenjak awal pandemi sampai sekarang penerapan prokesnya sangat kurang. Di antaranya karpet tidak pernah dibuka sampai sekarang, tidak ada pengecekan suhu dan safnya pun rapat. Bahkan kalau sholat Jumat jemaahnya penuh sampai area halaman masjid. Syukran Ustaz. Iya, afwan wa afika barakallah. Ya, sekarang ini penyebaran COVID-19 dengan varian baru ini luar biasa, gencar. Peningkatan jumlah orang yang terpapar begitu dahsyat, meledak. Sampai hampir semua daerah sudah dikategorikan zona merah. Ada juga yang zona hitam. Termasuk Kabupaten Bandung Barat, zona merah. Termasuk Batu Jajar, termasuk Selacau, udah puluhan atau mungkin ratusan orang yang terpapar. Termasuk di areal kompleks Masjid Umar bin Khattab, radio kita ini juga ada puluhan orang yang terpapar. Ikhwan dan akhwat kita yang semoga Allah Azza wa Jalla segera menyembuhkan mereka. Allahumma syfi maradona. Allahumma shfi anta shafi la shifa ila shifauk shifaan la yugadir saqama. Nasallallahu al-azim rabbal arshil azim ayasfiyahum. Semoga Allah menyembuhkan mereka ya. Karena itulah maka ya tak heran apabila pemerintah presidennya langsung menerapkan PPKM untuk daerah Jawa dan Balinya. Jawa dan Bali. Jangan sampai mengelak, oh itu mah untuk orang Jawa dan orang Bali, kita mah orang Sunda. Sunda bagian dari Jawa, maksudnya Pulau Jawa. Ya, PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat ya, sejak tanggal 3 sampai 20. Jadi WFH ditingkatkan, penutupan tempat-tempat wisata, pembatasan buka jam buka mall, restoran, hotel, dan seterusnya. Dalam rangka apa? Menekan angka penyebaran COVID-19 ini. Termasuk tempat ibadah. Dan itulah ikhtiar yang termasuk bagian dari tawakal kita kepada Allah. Nabi SAW menyatakan, Firra mil mazdum, firraraka mil asad. Lari kamu dari wabah. Sebagaimana kamu lari dari singa. Beliau melarang unta yang sakit disatukan dengan unta yang sehat. Itu ikhtiar hissi dan ikhtiar syariat yang memerintahkan begitu. Nah, termasuk kalau umpamanya masjid menjadi penyebaran yang potensial bagi tersebarnya virus COVID-19 ini, iya, tutup, nggak apa-apa, nggak masalah. Jangankan, sekali lagi nih, jangankan ada virus yang mematikan. Adanya hujan atau banjir atau cuaca sangat dingin saja, Nabi SAW menginstruksikan kepada muadzin agar lafaz adzannya diganti sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Salat kalian di rumah-rumah kalian, salat kalian di kemah-kemah kalian. Tidak berjamaah di masjid. Padahal hujan tidak mengancam nyawa. Banjir tidak mengancam nyawa. Dingin tidak mengancam nyawa. Hanya memberi madarat. Apalagi ini mengancam nyawa. Uzurnya lebih kuat. Oleh karena itu, bagi orang yang berada di sebuah lingkungan, di sana ada masjid tapi prokesnya tidak ketat. Orang bebas mau pakai masker ataukah tidak. Softnya rapat. Kemudian karpetnya enggak diganti-ganti. Tidak ada hand sanitizer, tidak ada pengecekan suhu umpamanya. Bebas. Sehingga menjadi tempat potensial tersebarnya COVID-19 ini. Itu berbahaya. Dan syariat tidak mungkin membiarkan hal tersebut. Oleh karena itu, kalau pos kondisi masjid seperti itu, lebih aman bagi kita untuk sholat di rumah saja. Dan itu udzur syar'i yang lebih kuat dari sekadar hujan. Kalau hujan saja kita boleh sholat di rumah, padahal tidak membahayakan nyawa kita. Nah, ini yang membahayakannya. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan sampai berprinsip dengan prinsip yang keliru pemahamannya. Walaupun ayatnya benar, kita tawakal kepada takdir. Kita iman kepada takdir. Kalau sudah takdirnya terpapar, mau di rumah juga terpapar. Kalau takdirnya tidak terpapar, mau pelukan sama orang yang terpapar juga enggak akan. Iya, itu keliru takdir itu. Allah tidaklah mentakdirkan sesuatu kecuali juga dengan mentakdirkan sebab-sebabnya. Coba kalau begitu nyetir sambil merem, kalau takdirnya enggak celaka mah enggak akan celaka walaupun sambil merem. Bisa begitu? Dia ditakdirkan celaka itu salah satu sebabnya dia ditakdirkan merem. Baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ada yang tidak sengaja merem, ya ada yang ngantuk. Betapa banyak orang yang celaka ketika nyetir karena ngantuk hanya dalam hitungan detik. Apalagi menyengaja. Jadi agar tidak celaka ketika nyetir, kita wajib ikhtiar dengan cara melek. Kalau sudah ada terkantuk-kantuk, lebih baik minggir istirahat dulu. Itu ikhtiar. Jangan sampai ada menerapkan prinsip ini. Ah, walaupun umpamanya kita nyetirnya sambil ngantuk, kalau tidak takdir celaka, mah tidak akan celaka. Akhirnya diteruskan. Akhirnya dia ditakdirkan apa? Ditakdirkan celaka. dengan ditakdirkan sebab-sebab yang menyebabkan dia celaka, yaitu ditakdirkan ngantuk, ditakdirkan tidak mau istirahat, ditakdirkan diberikan oleh Allah pemahaman yang keliru karena kesalahan dia dalam memahami agama. Ini juga begitu. Jadi untuk menghindari takdir yang buruk, kita harus ikhtiar agar tidak terkena. Jangan sampai ada di sebuah daerah, pokoknya rapat-rapat kayak itu mah ada yang menyebut konspirasi, bohong, hoax gitu kan, corona itu. Tapi pas sudah ada yang terpapar, buyar semua, bubar. Enggak ada yang mau ngurus. Katanya hoax, katanya bohong, katanya konspirasi. Tapi sudah ada yang meninggal karena COVID-19, enggak mau yang ngurusnya, takut terpapar. Ya, tidak konsisten dia. Jadi, kalau masjidnya seperti itu, sebaiknya jangan. Kita juga di sini di Masjid Umar bin Khattab, ketika ada beberapa ikhwan yang memiliki gejala, ada yang panas, ada yang batuk pilek, ada yang sakit pencernaan. Udah, kita swab massal. Hasil swab menyatakan puluhan belasan orang terkena COVID-19, udah kita tutup masjid. Entah dari mana itu terpapar, tapi salah satu yang sangat memungkinkan menjadi penyebab terjangkitinya beberapa orang adalah mungkin karena masjid. Ya, tutup untuk sementara. Demi menyelamatkan apa? Nyawa umat. Adapun sholat masih tetap bisa dilakukan di rumah tanpa mengurangi pahala sedikit pun karena ada uzur syar'i, ya. Jadi sebaiknya ya di rumah. Makanya pemerintah dan MUI juga mendukung hal tersebut. Karena alasan-alasan yang syar'i dari ayat, dari hadis, dari fatwa para ulama, semua ulama di seluruh dunia termasuk di Timur Tengah ya menganjurkan untuk tidak sholat di rumah bila prokesnya longgar. Kecuali kalau umpamanya prokesnya ketat, ada jarak, pakai masker, pakai hand sanitizer, ya seperti di Mekah dan di Madinah, tetap buka tapi dengan prokes yang ketat, dengan ada jarak ketika sholat, ya. Kewajiban merapatkan sholat, larangan menutup mulut ketika sholat, larangan renggang ketika membentuk saf dalam sholat, itu dalam kondisi normal, tidak ada uzur. Ketika kondisinya tidak normal, adanya uzur, ya apa yang tadinya terlarang boleh dilakukan. Seperti renggangnya saf, seperti ditutupnya mulut ketika sholat, ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas penjelasannya dan jawabannya. Kami persilakan kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di nomor telepon 0228686 2637. Mudah-mudahan Pak Mulyono dan juga para pemirsa yang biasa nelpon dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami persilakan yang akan bertanya bisa menghubungi kami. Ada pertanyaan dari pemirsa Admi Niaga TV, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bila seseorang meninggal dan mendapatkan uang duka tanpa meminta, hak siapakah uang duka tersebut, Ustaz? Jazakallahu khairan. Iya, wa jazakallahu khairan. Iya, uang duka, uang santunan itu adalah milik keluarganya. Bukan menjadi harta warisan. Karena itu bukan hak bagi orang yang mati. Tapi itu santunan untuk keluarga. Sebagai pertama ya membantu mereka. Yang kedua mungkin memberikan hiburan kepada mereka, ya. Dengan ditinggal matinya oleh anggota keluarga yang dicintai, sedih. Nah, kesedihan itu dikurangi dengan ini ada santunan 1 miliar. Ada berkurang beban? Ada berkurang beban, ya. dan itu milik keluarganya, terserah keluarganya yang mempergunakan, digunakan untuk apa saja santunan itu, terserah mereka ya. Jadi itu tidak termasuk harta warisan yang harus dibagi-bagi. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu siapa, di mana ibu? Ibu Is dari Cililin, Pak Ustaz. Oh, Ibu Is, silakan Bu Is. Ya, saya mau menanyakan tentang pernikahan, Pak Ustaz, itu bila seseorang menikahi wanita yang sedang hamil, apakah itu pernikahannya sah atau tidak? Ya itu saja, Pak Ustaz. Syukron jazakallahu khairo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tidak boleh menikahi wanita yang sedang hamil. Allah Azza wa Jalla menyatakan wa ulatul ahmal yatarabasna hatta yadu'na hamlahun, dan wanita-wanita yang sedang hamil, dalam mereka itu menunggu untuk menikah lagi sampai dia melahirkan anak yang dikandungnya. Dan batasan masa iddah bagi wanita yang hamil adalah tidak dihitung oleh waktu, berapa bulan, berapa lama, tapi dihitung oleh melahirkan. Berapa lama pun, kalau umpamanya hamil, baru dites kehamilan positif gitu ya, terus dia ditinggal mati oleh suaminya, janda, maka masa idahnya ya berarti sekitar 9 bulanan sampai dia melahirkan, baru menikah lagi. Kalau umpamanya dia sudah hamil besar, umpamanya ya, sudah hamil besar nih, kemudian suaminya meninggal, dia janda. Begitu paginya suaminya meninggal, sorenya melahirkan, maka sudah habis masa idahnya, besoknya sudah bisa nikah lagi. Kalau ada yang mau dalam kondisi begitu. Nah, adapun ketika hamil, maka dia tidak boleh nikah dengan siapapun, dengan alasan apapun. Kalau umpamanya nikah lagi, pernikahannya tidak sah. Kalau umpamanya dia hamilnya itu hanya baru sebulan, atau bahkan baru dinyatakan positif, belum ada gejala, belum kelihatan gitu ya, masih sekitar usia kehamilan 2 pekan atau sebulan, belum kelihatan, lalu dia menikah, maka pernikahan itu tidak sah. Lalu setelah itu mereka berhubungan suami istri, maka itu perzinahan, maka tidak boleh ya. Tunggu sampai saatnya melahirkan. Wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Sekali lagi kami mengundang para pendengar dan pemirsa bisa tanya langsung melalui telepon di nomor 022-86-862637. Baik, ada pertanyaan melalui pesan singkat dari Umu Danya di Bandung, Ustaz. Buku apakah yang baik untuk saya berikan kepada anak usia 16 tahun yang baru menjadi mu'alaf kemarin Ahad? Dia hanya tinggal berdua dengan ibunya yang baru hijrah, ingin mempelajari agama sesuai sunnah. Mohon masukan dan bimbingannya, Ustaz. Umu Dania, barakallahu fik. Buku apa yang terbaik untuk anak yang baru masuk Islam usia 16 tahun ya? Ya, coba berikan pertama penjelasan tentang rukun iman dan rukun Islam. Ada syarah Arkanul Iman susunan Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin, dan itu sudah diterjemahkan. Syarah Rukun Islam juga begitu ya. Terus berikan buku-buku panduan sholat yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yang ringkas-ringkas saja, jangan yang apa yang tebal-tebal. Nanti melihat tebal, uduh, baru lihatnya aja udah malas baca. Ada yang ringkas-ringkas seperti panduan sholat yang disusun oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Itu hanya buku kecil, buku saku yang tipis ya. Tidak memakan banyak waktu untuk membacanya. Sejam juga selesai. Tinggal menghafalkan doa-doanya, tinggal menghafalkan cara-caranya yang benar ya. agar sholatnya benar, bacaannya benar, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dulu penjelasan rukun iman, penjelasan rukun Islam, terus buku yang menjelaskan tata cara sholat yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya, itu untuk pemula, wallahu a'lam. Nah, syukuran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Cimahi mau bertanya, Ustaz, bolehkah sholat di atas kasur dengan alasan dingin? Syukuran Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Sholat di atas kasur, kalau umpamanya ada di atas karpet, lebih baik karpet untuk menghindari dingin. Yang terlarang adalah sujud di atas sesuatu yang lebih tinggi daripada tempat dia berdiri. Umpamanya dengan menaruh bantal di tempat sujudnya, atau sesuatu yang kira-kira ketika sujud membuat dia lebih nyaman, tapi posisi kepalanya lebih tinggi daripada posisi kakinya ketika berdiri. Maka itu yang tidak boleh. Singkirkan bantal tempat sujud, dia dari tempat sujud, atau benda apapun, bantal ataupun umpamanya bisa saja umpamanya apa ya, sesuatu yang tinggi sebagai alas tempat sujud, maka tidak boleh ya. Hanya itu. Adapun kalau rata, baik di kasur, di karpet, di busa, boleh saja. Asal tadi tempat sujudnya tidak lebih tinggi daripada tempat dia berdiri. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan mengenai kurban tapi berkaitan dengan COVID nih Ustaz. Dari Nani di Ujung Kulon dan Yudi di Margahayu. Ustaz, boleh tidak Ujung Kulon Cimahi. Ujung. Ustaz, boleh tidak kurban tanpa melihat pemotongannya? Karena tahun ini disarankan pemotongan dijagal untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sedangkan dari Yudi, boleh tidak kalau dana kurban itu dialokasikan untuk orang-orang yang terdampak pandemi? Uang cash barangkali. Baik, barakallahu fiik. Pertama, boleh orang yang kurban tidak melihat prosesi penyembelihan hewan kurban dia. Tapi diwakilkan, tidak apa-apa. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, amarani Rasul SAW an aquma ala budni. Rasul SAW memerintahkan aku untuk menyembelihkan kurbannya, hewan kurbannya. Ya, saat itu Nabi SAW sedang berhaji, kemudian Ali dia tinggal di Madinah, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menyembelihkan hewan kurban beliau. Ya, maka ini menunjukkan dibolehkannya orang yang kurban tidak ikut melihat prosesi penyembelihan dari hewan kurban tersebut. Boleh, enggak masalah ya. Mau dijagal, mau dititipkan ke yayasan dan seterusnya. Ada tiga yang harus diperhatikan. Ya, pertama adalah menyembelihnya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua. Boleh enggak biaya untuk kurban dialihkan untuk yang lain, yang lebih urgen, seperti biaya penanggulangan COVID, atau diberikan ke fuqara dan masakin, dan seterusnya. Jawabannya tidak boleh. Karena apa? Karena kurban ini merupakan ibadah khusus. Menyembelih yang oleh Allah disandingkan dalam Al-Quran dengan sholat. Qul inna sholati wa nusuki. Katakanlah sungguh salatku dan sesembelihanku. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Rabbmu dan menyembelihlah. Salat disandingkan dengan menyembelih di dua ayat tadi. Ya, jadi menyembelih ini ibadah khusus yang tidak boleh ditunaikan hanya oleh harganya. Pokoknya mas, saya mau berkorban 5 juta, uangnya aja dibagi-bagi ke fukara dan masakin. Membagi-baginya ibadah sedekah, tapi kurbannya tidak dia tunaikan. Berdasarkan hal itulah, maka tidak boleh dana untuk kurban dipakai untuk yang lain-lain. Kalau tuh dipakai yang lain-lain ya, tetap bernilai ibadah sedekah, tapi berarti dia tidak menunaikan kurbannya. Yang wajib bagi setiap orang yang memiliki kemampuan untuk itu. Ya tetaplah berkurban, dan kalau ada kelebihannya silakan disumbangkan, didonasikan untuk penanggulangan COVID. Memang kita butuh dana untuk menangani pasien COVID. Ada kadang-kadang obatnya termasuk makannya. Mereka kan tidak bisa dibiarkan berkeliaran ke warung, ke rumah makan, ke pasar. Karena mereka juga harus makan ya. Harus mencari uang untuk makan keluarganya. Tapi karena terpapar COVID, mereka tidak bisa. Ya, kalau umpamai tetangganya, RT RW-nya tidak peduli, mereka bisa keluar belanja ke warung, nanti tukang warung terpapar. Kalau tukang warung terpapar, semua yang belanja ke dia kena juga nanti. Bisa-bisa se-RT, se-RW kena nanti. Maka kita isolasi mereka, tapi suplai kebutuhannya, makannya, ya, disuplai obat-obatannya, disuplai, jangan kita biarkan mereka keluar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, untuk itu dibutuhkan nggak dana? Dibutuhkan. Dari mana ya? Dari orang-orang yang memiliki hati yang lapang untuk memberikan donasi, memberikan bantuan. Bagi orang-orang yang yakin, siapa orang yang mengangkat kesulitan saudaranya, Allah akan angkat kesulitan dia dunia akhirat. Siapa orang yang membantu saudaranya, Allah akan bantu dia dunia akhirat. Siapa orang yang meringankan beban saudaranya, Allah akan ringankan beban dia dunia akhirat. Begitu terus. Jadi bagi orang yang yakin itu, tidak akan ragu untuk mengeluarkan uang sebanyak apapun, sebesar apapun. Karena ini kesempatan. Kesempatan untuk meraih pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla melalui saudara-saudaranya terkena, terpapar COVID-19 ini. Ya. Nah, jadi tidak boleh dana untuk kurban dialihkan untuk yang lain-lain. Kurban dulu ada sisanya, silakan yang. Kalau pas setelah kurban habis enggak ada sisanya, dia tidak berdosa karena itu di luar kemampuannya. Jadi yang pertama adalah kurbannya, yang kedua syiar. Syiar tetap. Jadi kalau ada DKM, yayasan yang menyelenggarakan Quran dengan tetap menjaga prokes yang ketat ke sana. Ada syiarnya di sana. Ada syiar. Ya, daripada kejagal yang umpamai syiarnya tidak nampak, itu yang pertama. Yang kedua dikhawatirkan mereka tidak memahami fiqih menyembelih. Fiqih tentang Idul Adha, tentang kurban. Khawatir ada kesalahan, ada kekeliruan. Ya, lebih baik begitu. Nah, memang tidak semua masjid, tidak semua yayasan bisa menerapkan dengan prokes yang ketat. Apalagi sekarang masjid-masjid masih tetap sholat berjamaah dengan rapat, dengan tanpa masker, terus pengajian-pengajian, kemudian sholawatan-sholawatan yang mengumpulkan massa yang cukup banyak, ya. Nah, itu tidak memperhatikan prokes. Kalau di kita, di yayasan kita, di Selacau ini, kondisi amat sangat ideal, sangat memungkinkan. Karena ada pintu gerbang yang bisa kita kunci gitu ya. Kemudian kita pilih panitia-panitia yang sebelumnya sudah dirapid dulu, di antigen minimalnya dipastikan negatif gitu. Kemudian ada petugas di depan gerbang yang tidak berkepentingan, tidak boleh masuk, hanya sekedar nonton orang luar. Nah, nanti pembagian dikirim ke masing-masing gitu ya. Nah, seperti itu. Insya Allah kurbannya tetap terlaksana, prokes juga terjaga, syiar juga tetap nampak, dan penyaluran kepada yang berhak tetap tersalurkan ya. Wallahu'alam. Sudah habis waktunya, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita nanti akan berjumpa kembali di hari Senin yang akan datang, atau nanti jam 8 kita akan ada kajian lagi kitab Ad-Da'wah Dawah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.